Abdullah ini apanya Rasulullah? Bukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama ahli hadis itu menggolongkan sejumlah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan ada 7 sahabat. Satu di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliaulah yang pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan doa Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wila. Allahumma ya Allah, faqihkanlah dia, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama, dan ajarilah Ibnu Abbas permasalahan ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim. Jadi inilah doa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, dan doa itu terkabul. Ilmu beliau itu bagaikan lautan yang luas. Ilmu Ibnu Abbas. Dan beliau alaihi salatu wassalam memandang Ibnu Abbas adalah orang yang ahli, orang yang amanah untuk memegang wasiat, memegang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau itu masih kecil, meskipun beliau itu masih muda, masih kecil, tapi Nabi alaihi salatu wasallam melihat Ibnu Abbas ini memiliki potensi untuk menjadi alimun kabir, untuk menjadi ahli ilmu. Ahli ilmu dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliaulah yang mendebat, mengajak diskusi kaum khawarij, orang-orang yang memberontak kepada penguasa yang sah saat itu. Sehingga sekian ribu dari kalangan orang-orang khawarij itu rujuk kembali, bertobat setelah adanya diskusi debat dengan beliau radhiyallahu anhuma. Dan masih banyak yang lainnya tentang keutamaan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, "Kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman." Adalah aku, siapa di sini? Ibnu Abbas. Aku berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam di suatu hari. Di sini ada kemungkinan kalau Ibnu Abbas itu sedang bonceng atau apa? Artinya kemungkinan yang jelas beliau di belakangnya. Fakalat, Nabi bersabda, "Ya gula, inni u'allimuka kalimah." Wahai gulam, anak kecil, muda, beragak mau jadi dewasa, wahai anak kecil, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu dengan beberapa kata, beberapa kalimat-kalimat. Ini wasiat. Padahal masih kecil, padahal masih muda. Tapi karena Nabi alaihi salatu wasallam memandang beliau ini punya potensi. Beliau adalah orang yang amanah, mengerti terhadap ilmu. Dan pandangan Nabi alaihi salatu wasallam itu tajam. Artinya secara basirah, secara ilmu. Amanah ini Ibnu Abbas, sehingga diajari. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, akan mengajarimu dengan beberapa kalimat. Dan ini enggak sembarangan, tentu dilihat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu Allah. Niscaya kamu akan, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, niscaya Ia akan menjagamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menjaga Allah? Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Kenapa Allah itu dijaga? Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah ihfaz awamirahu. Jagalah perintah-perintah Allah. Itu jaga. Jaga itu maksudnya dilaksanakan. Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu dilaksanakan. Wartakilha, laksanakanlah, kerjakanlah, amalkanlah perintah-perintah Allah itu tadi. Wanahi ma an nawahihi, dan tinggalkanlah apa-apa yang Allah larang. Jadi maksud engkau menjaga Allah adalah kamu menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa? Ya, perka. Ketika kamu menjaga itu semua, Allah akan menjaga dirimu. Itaqallubatik. Di banyak. Ya, pergerakan-pergerakanmu. Dalam keseharianmu, dalam dunia dan akhiratmu, jagalah olehmu syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjagamu. Saya teringat sebuah kisah. Al-Allamah Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau seorang ulama besar dari negeri Yaman. Dahulu berdomisili di Damaj. Saat itu menjadi pondok pesantren terbesar di dunia, yang paling banyak didatangi oleh para penuntut ilmu dari seluruh penjuru dunia, ribuan dari berbagai negara, Amerika, Afrika, Tanzania, China, Eropa, Inggris, banyak Perancis, ingin belajar kepada Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Yang saat itu lingkungan Syekh Muqbil di Damaj, di Yaman itu banyak penganut-penganut Syiah, orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebihan dalam menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diterangkan oleh Syekh Muqbil, dakwahnya Syekh Muqbil menyebar di seluruh penjuru dunia, tentu akan bangkit orang-orang yang tidak senang dengan dakwah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, bangkit pula orang-orang musyrikin mengganggu beliau, menyakiti beliau. Bahkan adanya upaya-upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang terjadi pada Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wabi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Di satu ketika beliau sedang mengisi dawah, dan biasa beliau kalau keluar pakai mobil dakwah. Ya, di sana ada mobil dakwah, jadi mobil yang diperuntukkan untuk berdakwah oleh beliau. Ada orang asyik ini buat pergi-pergi sana, milik jalan, milik jalan, milik jalan. Nah, bersama para pengawalnya. Nah, di satu masjid ada seorang khawarij, seorang teroris yang sudah memasang bom waktu di kursi Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wabi'i rahimahullah. Sudah dimeniti. Nah, jadi nanti Syekh akan tiba sampai masjid ini jam sekian, dan bom waktu ini sudah mau di meledakkan ketika menitnya itu sudah tik. Upaya pembunuhan dilakukan oleh mereka, orang-orang Khawarij. Namun apalah daya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allah menjaganya. Saat Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala tiba di masjid tersebut, beliau duduk, dan saat itu qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sekitar 5 menit atau 10 menit bom itu akan meledak, hasil itu terasa capek dan lelah, sehingga beliau itu turun dari mimbarnya, dari kursinya. Dan itu banyak orang itu dihadiri, apalagi diaman itu yang memberi kajian adalah Syekh Muqbil. Banyak sekali. Ketika Syekh turun, Syekh pergi, orang yang memasang ini lari. Karena tahu sebentar lagi akan meledak. Akhirnya oleh dia itu mau dimatikan bomnya. Dan siapa sangka akhirnya bom pun meledak di tangannya sendiri. Nah, iqbillaha ya qadar. Jagalah olehmu Allah. Jagalah olehmu agama Allah, perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Allah akan menjagamu. Allah jaga Syekh Muqbil dari makar-makar orang-orang yang iri dan dengki kepada beliau rahimahullah ta'ala. Bahkan Syekh Muqbil setelah itu buat pembahasan khusus. Ya uqtulu Muqbilan, bunuhlah oleh kalian Muqbil. Ya khruju Muqbilun alfu Muqbil. Akan keluar nanti 1000 Syekh Muqbil. Artinya satu Muqbil hilang, satu Muqbil mati, wafat, akan muncul lagi. Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan lagi orang-orang yang seperti Syekh Muqbil. Murid-muridnya yang berdakwah. Ya, kepada jalan Allahu Azza wa Jalla. Nah, asyik di sini, Allah menjaga beliau dari makarnya mereka, orang-orang yang iri dan dengki terhadap dakwah ila Allahi Azza wa Jalla. Balasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga seorang hamba. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Nah, jadi demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Siapa yang menjaga syariat-syariat Allah, Allah akan menjaganya. Sebagaimana ketika apa yang menimpa seorang hamba rupa malapetaka dan bencana, Allah timpakan kepada mereka secara khusus ataupun secara umum, malapetaka dan bencana Allah timpakan, itu juga disebabkan karena mereka menelantarkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila kita saksikan manusia banyak melanggar perintah-perintah Allah jalla wa'ala, justru larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala malah dilakukan, yang semestinya dia tinggalkan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka musibah, malapetaka dan bencana, itu disebabkan karena ulah mereka sendiri. Jangan sampai seorang itu semua Allah bertakbir setelah terjadinya gempa, setelah terjadinya tsunami, setelah terjadinya tanah longsor, gunung meletus, baru ikat Allah Akbar menangis. Saat itu baru sadar. Walakinna aktsarun nas, namun banyak dari kalangan manusia demikian. Nah, sekarang kita cegah, ya, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan kepadanya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujaha. Jagalah oleh kalian Allah, maksudnya apa tadi? Jagalah perintah-perintah Allah, amalkanlah perintah-perintah Allah, tinggalkanlah larangan-larangan Allah, tajidhu tujaha. Kamu akan mendapatinya, dia ada di depanmu, maksudnya menolongmu. Allah akan menolongmu. Kenalilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di saat kamu senang. Kenalilah. Artinya ingat Allah meskipun kamu sedang berada di puncak yang tinggi. Kamu sebagai seorang yang kaya raya. Kamu dihormati oleh banyak manusia. Kamu memiliki jabatan yang tinggi. Yang manusia itu semua menghormatimu. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ia mengenalimu di saat kamu susah. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya amal salih itu memberi manfaat tatkala musibah itu datang dan akan menyelamatkan orang yang melakukan amal salih tersebut. Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang kisah Nabiullah Yunus alaihi salam dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat yang ke-143 dan 144, Allah nyatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Seandainya Yunus alaihi salatu wassalam, itu Nabiullah Yunus, bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, bukan termasuk orang-orang yang mensucikan Allah Azza wa Jalla, la labisa fi batnih, tentu dia akan tinggal di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia. Lebih lama sekali kalau bukan ia sebagai orang yang bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Beliau termasuk orang-orang yang mensucikan Allah. Dalam perut ikan Allah, nah dalam perut ikan beliau ada di sholat wa sallam senantiasa berdoa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang bersalah. Nah, hingga Allah Azza wa Jalla kabulkan doa Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Iqbalillah tajidhu tujaha. Jagalah olehmu Allah, kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Sebagaimana apa yang terjadi menimpa tiga orang yang mereka kehujanan, kemudian mereka berteduh di sebuah gua. Akhirnya pun ada sebuah batu yang besar menutupi pintu gua. Tertutup. Mereka tidak bisa keluar. Lalu salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, "Unduru ma'amiltum minal a'mali shaliha." Lihatlah oleh kalian semua apa yang telah kalian lakukan berupa amal-amal yang saleh. Fas'alullaha ta'ala biha fa innahu yunjikum. Maka mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah perantaraan amal yang kalian lakukan itu tadi. Sesungguhnya amal tersebut akan menyelamatkan kalian. Dengan wasilah amalan yang baik. Nah, ini sebutkan masing-masingnya. Dan kita ini masyhur, kita ini ya terkenal dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Satu di antara mereka ada yang memberi minum kepada kedua orang tuanya. Satu di antara mereka ada yang akan berzina. Ya, gimana dia sudah siap ini, sudah mau berzina. Sudah. Tidak ada lagi penghalang baginya. Nah, ada saudarinya yang bukan makronya minta hutang. Dia cinta kepada dirinya. Ya, orang ini mempersyaratkan, saya mau memberi kamu uang asalkan kamu mau meladeni saya. Hanya terjadilah apa yang terjadi. Akan ya, ia lakukan perzinaan tersebut. Kemudian diingatkan oleh wanita ini, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat ini bergetar langsung ini orang. Rizir, jangan kamu petahkan cincin ini kecuali dengan haknya, artinya dengan dinikahi, baru Anda boleh melakukan. Subhanallah. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya pun ya, satu persatu menyebutkan amal perbuatan solehnya. Hingga akhirnya bongkahan batu itu pun terbuka. Sehingga mereka pun bisa keluar. Iqbalillah tajidhu tujara. Jagalah oleh kalian Allah, tentu kalian akan mendapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa idza ta'anta fas'in billah. Ya, apabila kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Dalam penggalan hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk, memberikan bimbingan agar kita semua ini bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak menjadikan ya selainnya induk, selainnya kita bergantung kepada selainnya. Artinya jangan sampai kita menjadikan selain Allah itu sebagai sesuatu yang kita bergantung kepadanya. Jangan. Dalam seluruh perkara. Baik perkara itu sedikit ataupun banyak. Gantungkanlah semua perkara, semua urusan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasakan kesulitan misalnya. Gantungkanlah perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi seorang misalnya di dunia pondok pesantren. Menjadi seorang pimpinan pondok pesantren. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini dakwah ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri yang akan mengaturnya. Dan kita butuh untuk berdakwah. Kita menjadikan ladang dan dakwah sebagai ya amal perbuatan yang kita beramal dengannya. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal yang saleh di dunia wal akhirah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Syarat Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya adalah dengan apa? Bertawakal kepadanya. Nah. Idza sa'alta fas'alillah. Mungkin ada pertanyaan. Apakah boleh orang itu meminta tolong kepada makhluk? Jawabannya boleh. Apabila itu memungkinkan dan makhluk tersebut mampu dimintai tolong. Itu termasuk salah satu ya ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun itu semua hanya sebagai sebab ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum, yang hakikatnya Allah lah yang menolongnya. Allah Azza wa Jalla yang membantunya. Nah, wa'alam setelah itu ketahuilah. Annal ummata, bahwasanya umat ini, لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Bahwasanya umat ini seandainya berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali sesuatu itu telah Allah tulis untukmu. Artinya bagaimana? Fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insani fa huwa min Allahi fil haqiqah. Kemanfaatan yang diberikan oleh seseorang untuk dirimu itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan sesuatu itu, kamu akan mendapatkannya. Nah, sesuatu itu telah ditakdirkannya, kamu akan dapat. Ibarat rezeki, ya, ibarat rezeki. Kalau sudah menjadi rezeki, mungkin insya Allah tidak akan kemana itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengaturnya, yang telah menulisnya untuk dirimu. Dan dari sini pula ma'asyiral muslimin adanya dorongan ya agar kita ini selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bahwasanya umat semua min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhirnya, mereka tidak bisa mendatangkan untuk kita semua sebuah kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita sedikit pun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Seandainya umat ini berkumpul untuk memberimu bahaya, untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, mereka juga tidak akan mampu membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah catat itu terjadi atas dirimu. Nah, sehingga ingatlah, ketika ada seorang yang membahayakan dirimu, fa'inna laka dhararun min ahadin, apabila ada orang yang berbuat zalim kepada dirimu, ada orang yang memusuhi dirimu, ada orang yang iri dan dengki kepada dirimu, ada orang yang tidak senang dengan dirimu, fa'lam, maka ketahuilah annallaha qad katabahu alaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya itu akan terjadi pada dirimu. Fa'tha bi qadarillahi wa bi qadari, maka ridhoilah qada Allah dan takdirnya. Ibadah. Sudah. Kok memang begitu? Ya. Wala arja an tuhawil an tadfa' ad-dharr anka. Dan tidak mengapa kau berusaha untuk menepis mara bahaya yang akan menimpa engkau. Semampu dirimu. Dan itu pasti ada, ya kan? Pasti ada orang yang berbuat zalim. Pasti. Ingat. Fa'lam, itu telah dituliskan bahwasanya kamu akan mendapatkan seperti itu. Hingga tegarlah. Nah, tegarlah. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua takdir-takdir manusia. Ya, lembaran-lembaran itu juga telah tertulis, telah kering. Tidak bisa lagi. La tabdila li kalimatillah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau pun mengatakan hadis yang hasan sahih. Ada lagi? Terus? Takdir dengan posisi. Sunnah. Sunnatullah. Sunnatullah yang mirip dengan seperti ini. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya sesuatu yang pasti akan terjadi, tidak mungkin bisa ditolak dan harus dihadapi. Adanya kebaikan pasti di situ ada kejelekan. Itu sudah namanya sunnatullah, sesuatu yang pasti akan terjadi. Tidak mungkin untuk diri tepis. Pasti ada. Begitu insyaallah. Jadi mirip itu dengan takdir. Qadar dan qadar pun sebagian ulama menyebutkan sama. Sesuatu yang Allah takdirnya. Namun pembahasan takdir ini panjang sekali. Panjang dan lebar, harus siap. Tempat kita tidur di rumah. serius mempelajari takdir, agar seorang tidak keliru dalam memahami masalah takdir. Kadang masalah takdir ini dipelintir oleh orang-orang yang malas untuk mengamalkan amalan yang soleh dan gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia beramal dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dia akan mengatakan, ini kan takdir. Saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang seperti ini. Padahal dia memiliki pilihan. Dia memiliki pilihan. Anda ingin melakukan kejelekan atau kebaikan, itu pilihan. Pilihan Anda. Kalau sudah terjadi, ya itu namanya takdir. Apakah Anda sudah memilih? Apakah Anda sudah berusaha untuk memperbaiki? Jawabannya sudah. Ya sudah, kita takdir sudah begini. Nah, ya kan? Ini keliru. Dan kita takdir itu panjang nih, Pak. Kalau mau diskusi di luar pembahasan ini. Terbuka lebar di masjid kumbung. Harus berjuang dan berkorban. Ya kan? Sama-sama mengorbankan dan memperjuangkan waktu yang kita punya. Panjang. Dan banyak orang itu salah dalam masalah takdir. Banyak orang salah takdir. Jadi tadi, ringkasnya kekeliruan sebagian kaum muslimin itu demikian. Ketika mereka terjatuh kepada perbuatan dosa maksiat, apakah itu mencuri, berzina, minum khamr, makan riba, berbuat syirik, mereka akan mengatakan takdir. Takdir. Tapi mereka tidak pernah berusaha, ya ini haram. Oh, itu kan haram yang buruk. Kuripan ini orang maling orang masuk, yang masuk. Itu ya syirik. Tidak mau takdir dia. Dan banyak dari kalangan sahabat pun ada di sana. Orang-orang yang berusaha untuk memelintir ayat-ayat yang mutasyabih, yang dipelintir, dia pelintir-pelintirkan. Akhirnya Umar bin Khattab pun memanggil dia, sini, panggil nama. Dipukul kepalanya dengan telapak mata. Ya Amirul Mukminin, ini Allah telah mentakdirkan saya. Saya juga mentakdirkan untuk memukul. Saya pukul kamu juga takdir dari akhirnya. Pukulan ini, sampai berdarah, berlumuran darah. Sehingga dia cukup-cukup. Kalau seandainya Anda ingin menghukumku, hukumlah. Tapi sebenarnya syaitan telah keluar dari kepalaku. Ada orang lagi datang mencuri. Yang sudah sampai, tingkatan harus dipotong tangannya. Dia berhujat dengan takdir. Ya Amirul Mukminin, ini takdir. Allah telah mentakdirkan itu sebagai pencuri yang sampai bisa dipotong tangannya. Saya akan memotong tanganmu juga. Takdir dari dia. Akan dipotonglah ini takdir. Baik, demikian dulu insyaAllah ta'ala yang kita jelaskan. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang di Billahi Azza wa Jal. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.